نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المؤلف وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية دعاء الأولياء والصالحين berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, innahum yata'abaduna bi isyrakis salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi. Sesungguhnya mereka beribadah dengan menggabungkan orang-orang saleh ketika berdoa kepada Allah dan mengibadahinya. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan syafaatnya orang-orang saleh di sisi Allah. Lidhannihim anna Allah yuhibbu dhalik. Karena mereka menyangka bahwa Allah menyukai yang seperti itu. Wa anna salihina yuhibbunahu, dan menyangka bahwa orang-orang saleh juga menyukai yang seperti itu. Digabungkan mereka ketika berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada orang-orang saleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka orang-orang musyrikin, orang musyrikun, mengibadai selain Allah yang tidak bisa memberi bahaya maupun manfaat kepada mereka. Wayaqulun, seraya orang-orang musyrik itu mengatakan, haulai syufa'auna indallah. Mereka, orang-orang saleh ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini ada di surat Yunus ayat 18. Kemudian ayat selanjutnya di Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat yang ketiga. وَالَذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah mengatakan, مَا نَعْبُدُهُمْ, tidaklah kami mengibadahi mereka, orang-orang soleh, kecuali dengan tujuan mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi bukan yang dimaksud kesyirikan yang dilakukan orang-orang musyrikun ketika itu adalah meyakini bahwa orang-orang saleh yang sudah mati tersebut yang mampu memberikan rezeki, mampu memberikan keselamatan, mampu mengatur alam, bukan. Tetapi yang mereka lakukan adalah meminta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal itu tadi, memanggil mereka. Doa itu juga yang dimaksud adalah memanggil, memang memanggil-manggil mereka untuk menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Untuk menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Mereka meyakini bahwa ini orang-orang yang sudah meninggal ini memiliki jah. Jah itu kemuliaan dan kedudukan yang khusus di sisi Allah, sehingga kalaupun seandainya orang-orang ini tadi yang masih hidup itu adalah orang-orang yang banyak berdosa, tapi karena mereka sudah minta kepada orang-orang saleh yang meninggal yang memiliki kedudukan menurut mereka di sisi Allah itu, maka tetap doa mereka bisa dikabulkan oleh Allah. Karena yang meminta bukan mereka yang merasa banyak dosa, tetapi yang akhirnya meminta adalah orang-orang soleh itu tadi kepada Allah. Itu yang mereka yakini. Dan berdasarkan yang pernah saya dengar dari cerita seorang ikhwan, seperti itu pula lah yang terjadi di kuburan-kuburan para tokoh terdahulu di daerah kita ini, yang bahkan menjadi ajang ziarah mereka, ziarahnya ziarah syirik, berbau kesyirikan, persis seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. meminta kepada orang yang sudah meninggal ini tadi, ya, melalui juru kuncinya, disebutkan namanya, ya, jadi memanggil memang, ya, doa ul amwat itu memang memanggil orang yang mati. Wahai fulan, begitu, sampaikan, ya, permintaan saya ini kepada Allah. Sampaikan permintaan saya ini kepada Allah. Sama. Mi'ah bil mi'ah. Jadi 100% benar-benar sama. Ini disebut yang pertama. Masalah jahiliyah yang pertama. Kenapa? Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selanjutnya, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah terbesar. Makanya di nomor satu kan penyebutannya. Ini masalah terbesar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisih orang-orang jahiliyah tentangnya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak berbuat seperti itu. Fa'ata bil ikhlasi wa akhbara annahu dinullahi alladhi arsala bihi jami'ar rusuli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kemurnian ibadah. Ikhlas yang dimaksud itu murni. Kalau murni disebut murni ketika tidak ada campuran yang lainnya. Jadi kalau kita menerjemahkan al-ikhlas dalam bab tauhid, maka terjemahnya adalah murni. Bukan ikhlas dalam bahasa Indonesia yang dimaksud ikhlas itu sudah tidak ada keinginan untuk menghalangi lagi, bukan itu. Memberi dengan ikhlas itu kalau bahasa Indonesia, maksudnya dia tidak menginginkan apa-apa, dia sudah lepas hatinya dari benda yang dia berikan. Kalau ikhlas dalam bab tauhid dan asli katanya begitu, jadi maksud adalah memurnikan ibadah dan doa hanya kepada Allah, murni hanya Allah saja tanpa campuran yang lain. Tanpa dia mencampur adukkan doa dia kepada Allah dengan doa kepada orang-orang yang sudah mati itu tadi. Wa akhbara annahu dinullah, dan Rasulullah mengabarkan bahwa itulah agama Allah yang Allah mengutus dengannya seluruh para rasul, bahkan seluruh para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa annahu la yuqbalu min al-a'mali illa al-khalisu. Mengabarkan pula bahwa tak ada satupun amalan yang akan diterima kecuali yang murni itu tadi. Yang murni amalannya hanya ditujukan kepada Allah. Salatnya hanya kepada Allah, doanya, baca Qur'annya, seluruhnya, sedekahnya, taklimnya, nasihatnya, lamun kepada Allah, hanya itu yang akan Allah terima. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Rasulullah juga mengabarkan bahwa siapa saja yang mengerjakan apa yang dianggap baik oleh orang-orang musyrikun, yakni memanggil-manggil orang soleh yang sudah mati itu tadi, menyampaikan doa kepada Allah, maka sungguh Allah sudah mengharamkan surga baginya. Dan tempat kembalinya adalah neraka. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر. Inilah, coba perhatikan. Inilah masalah yang karenanya manusia menjadi terpecah antara mukmin dengan kafir. Inilah bab atau masalah yang karenanya lah manusia itu kemudian terpecah, tergolongkan menjadi mukmin atau kafir. Jadi ini bukan perkara yang ringan. Ini perkara yang sangat berat. Kenapa ya? Karena itu memang kesyirikan dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang musyrikun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau diulangi oleh orang yang kemudian dia mengaku Islam, ya, sebenarnya dia terjatuh ke dalam syirik akbar apa asghar? Akbar. Terjatuh ke dalam syirik akbar. Bisa mengeluarkan dia dari Islam. Wa indaha, kata Syekh, wa indaha waqa'atil adawatu. Disinilah terjadinya permusuhan. Jadi kalau antara orang-orang bertauhid dengan orang musyrik itu bermusuhan, ya dari dulu. Dari zaman para rasul. Wa li ajliha syuri'al jihadu. Dan karena inilah disyariatkannya jihad. Disyariatkannya jihad. Peperangan-peperangan yang terjadi. Dari masa Rasulullah SAW itu antara mukmin dengan kafir. Antara mukmin dengan kafir. Kafir baik, kafir itu dari kalangan musyrikin. Ataupun kafir dari kalangan Yahudi. Atau kafir dari kalangan Nasrani. Itu peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ, dan perangilah mereka sampai tidak ada kesyirikan. Sampai tidak ada kesyirikan. Wayakuna dinu kulluhu lillah. Dan agama itu, dan sampai agama itu seluruhnya adalah hanya bagi Allah Azza wa Jal. Intah, selesai. Dan masalah yang pertama ini. Di ayat yang dibawakan menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi seluruh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Tidak membedakan antara kesyirikan yang satu dengan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat yang kesyirikannya bermacam-macam. Yang mereka sembah itu bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Allah menyatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob-rob sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Ya. Allah mengatakan wa qala Allah ya Isa bin Maryam anta qultalina sittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah Dan ingatlah ketika nanti Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Tiga kan jadinya. Isa, Maryam, dan Allah kan begitu. Apakah dulu Isa memerintahkan untuk mereka meyakini Trinitas? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada mereka. Berarti ada yang menyembah para nabi. Di antara mereka ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh. Orang saleh yang sudah meninggal. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah beribadah selain Allah. Kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat maupun madarat. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab. Mereka orang-orang yang yad'uun, yang orang-orang musyrik memanggil-manggil mereka, menunjukkan doa kepada mereka, yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Mereka sendiri mencari amalan. Wasilah yang dimaksud di sini itu adalah amalan. Amalan mereka cari, orang-orang soleh itu sendiri mereka melakukan amalan-amalan untuk kemudian menyampaikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhawfuna adzabah. Mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Mereka sendiri khaif, takut terhadap azab Allah Azza wa Jal. Kenapa kok diibadahi? Di antara mereka bahkan ada orang-orang yang menyembah batu dan pohon. Yang dimaksud menyembah adalah itu tadi, menyangka bahwa si pohon ini dia ada penunggunya, seperti kisah Lat yang ketika muncul jinnya kemudian ditebas oleh Khalid bin Walid, Ibnu Walid radhiyallahu anhu, Uzza ketika muncul kemudian ditebas dan dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di antara mereka itu tadi ada yang menyembah matahari dan juga bulan. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyams wal qamar la tajidu lil syamsi wa la lil qamar wajidu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Ini terjadi pada umat apa? Majusi. Terjadi pada umat Majusi. Wahagam. Orang-orang yang kesirikannya berbeda-beda itu tadi semuanya dihukumi sama, didakwai, dinyatakan bahwa mereka adalah musyrik, mereka orang-orang kafir. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi mereka semua, waqatiluhum, perangilah mereka semua. Jadi tidak bisa, penting ini, ada orang-orang yang kemudian beralasan memberikan syubhat bahwa kami beda, kami tidak menyembah pohon, kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah batu seperti orang-orang musyrikin dulu, seperti orang jahiliyah. Tidak, kami ini kan yang kami tuju orang-orang saleh, muslim mereka, bahkan dianggap sebagai wali pendakwah. Kami beda dengan mereka. Maka jawabannya apa? Sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Karena dahulu pada masa Rasulullah SAW, yang mereka lakukan ini juga dilakukan orang-orang jahiliyah. Antum tentu ingat bahwa berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari negeri Syam ke negeri Arab, ke Makkah, itu kan berhala pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketika banjir bandang azab dari Allah menimpa mereka, hanyut tertimbun. Bayangkan itu berapa ribu tahun jaraknya antara Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW, atau dengan masa jahiliyah ketika itu sebelum Nabi diutus. Bayangkan, apakah ketika itu setan kemudian mendatangi Amr bin Luhai, mendorong dia untuk menggali berhala yang sudah tertimbun itu tadi. Nah, dia bawa, kemudian dia merusak sisa-sisa dari agama Ibrahim alaihissalam yang ada di Quraisy. Ini masalah yang terbesar yang diselisihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa memanggil orang-orang soleh yang sudah meninggal untuk menyampaikan doa dan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tidak mau disebut, ketika orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur itu tidak mau disebut menyembah kubur dengan perbuatan mereka. Mereka menyatakan, kami tidak menyembah kubur, kami tidak menyembah orang-orang soleh, kami menyembah Allah. Cuman ketika kami berdoa, itu meminta mereka menyampaikan doa kami kepada Allah. Maka kita jawab dengan ayat yang ketiga di dalam surat Az-Zumar itu tadi. Makanya itu pentingnya untuk memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama. Kita tahu bahwa perbuatan meminta disampaikan doa kepada Allah, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal ini kan sama persis dengan orang-orang jahiliyah itu tadi, kan sama. Tapi kemudian mungkin sebagian mereka akan mengatakan, kami tidak beribadah kok, kami ibadahnya kepada Allah. Ini cuma minta tolong disampaikan doa. Maka kita jawab sama saja. Minta tolong disampaikan doa itu tadi sebutannya ibadah. Tetap kamu dikatakan penyembah kubur. Apa dalilnya? Dalilnya di surat Az-Zumar ini tadi, di ayat yang ketiga. Antum lihat, walladzina ta'khudhu min dunihi awliya ma apa? Na'buduhum. Orang-orang menjadikan wali-wali selain Allah mengatakan, tidaklah kami apa? Mengibadahi mereka. Padahal yang dilakukan sama. Meminta disampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sadar bahwa itu sebenarnya disebut ibadah. Mereka mengaku itu. Mana buduhum, tidaklah kami mengibadahi mereka, ngaku mereka. itu sebetulnya ibadah. Tapi apa? Illa liqurbuna ila Allah Subhanahu. Kecuali itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi tetap dikatakan penyembah kubur, bukan? Nah, menyembah orang-orang saleh. Menyembah itu kan beribadah. Nah, itu. Demikian pula di ayat yang sebelumnya itu tadi di surat Yunus, ya. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah, ya. Ayat sebelumnya untuk lihat itu. Wa ya'budun, Allah menyebut mereka dengan ya'budun, artinya apa? Dan mereka beribadah, menyembah, min dunillah, kepada selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak, yakni ma di sini alladhi. Alladhi la yadhurruhum, yang tidak bisa memberi madarat kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Wa yaqulun, dan mereka beralasan, haula syafa'ana indallah. Mereka itu para pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Disebut apa? Ibadah. Antum mungkin pernah dengar kisah, ya, tentang Ahmad Al-Badawi Mesir, yang kuburan mereka, kuburan dia dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat tawaf, dijadikan tempat nazar dengan menyedekahkan harta-harta kekuburan tersebut. Sampai dikatakan jumlah ketika itu yang tawaf di situ itu bahkan melebihi jumlah orang yang tawaf di Ka'bah pada musim haji ketika itu. Sekian juta. Subhanallah. Mereka menyangka dengan itu mendapatkan hajat dan keinginan mereka. Dalam kondisi, ya, Ahmad Al-Badawi ini tidak diketahui kisahnya, kecuali bahwa dia pernah masuk ke masjid, ya, ketika ada sholat Jumat, kemudian kencing di masjid dan keluar. Masa, mengerikan sekali. Subhanallah. Di antara mereka bahkan, ya, ada yang bernazar, ada yang beribadah di kuburan kuda. Kuda. Perkara yang Allah SWT berikan kita fitrah untuk mengingkarinya. Allah SWT berikan fitrah kepada kita untuk mengingkari, merasa risih, merasa jijik dengan halal seperti itu. Petimasan, tempat-tempat yang diyakini dulu pernah didatangi oleh tokoh-tokoh tertentu, kemudian mereka menyangka dengan mereka berdoa di situ jadi lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Ditafsir orang yang dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Yang pertama, dia mendoakan orang yang dikubur dari kalangan kaum muslimin. Maka ini perkara yang disyariatkan. Rasulullah SAW, ketika ada salah seorang sahabat yang selesai dikuburkan, belum memerintahkan kepada yang lain, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasfid fa innahu al'ana yus'alu. Mintakan ampun bagi saudara kalian dan mintakan kekokohan hati karena dia sekarang sedang ditanya. Mendoakan yang dikubur. Rasulullah SAW juga pernah mendoakan sahabat yang sudah meninggal. Bahkan di ayat Al-Quran pun juga menyatakan disyariatkannya kita mendoakan kaum mukminin wal mukminat yang sudah meninggal. Waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan, para sahabat yang sudah meninggal, didoakan. Dan jangan ya Allah engkau jadikan di hati-hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Dan jangan engkau jadikan hati-hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Nah, jadi disyariatkan juga akan orang-orang mukmin dan mukminah yang sudah meninggal. Yang kedua adalah berdoa di kuburan untuk diri sendiri. Adapun tadi seperti dalil yang pertama tadi, seperti ketika ziarah mengucapkan salam gitu, assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar, itu kan doa juga. Tapi ditanbih bahwa doa itu disyariatkan hanya untuk orang yang ziarah, bukan untuk orang yang melewati dan melintasi kuburan. Kalau sudah melintas begitu, ya, maka tidak disyariatkan untuk berdoa dengan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar. Disyariatkan adalah ketika berziarah, karena lafaz hadisnya ziarah. Berbeda dengan mendoakan kejelekan bagi orang kafir yang dikubur. Kalau itu antum tidak perlu berhenti. Berhenti, wah ini ada tanda kafirnya. Berhenti didoakan, tidak perlu. Cukup ketika melintang. Karena Nabi mengatakan, idza marorta biqabri kafirin fabashirhu binnar. Kalau kamu marorta melewati, melintasi kuburan orang kafir, maka beri dia ancaman dengan neraka. Ya murur saja, melewati saja. Itu dibedakan. Yang kedua adalah berdoa di sisi kuburan untuk diri sendiri. Jadi untuk kebaikan dirinya sendiri. Lah yang kedua ini ada dua macam. Yang pertama bid'ah. Ketika dia meyakini bahwa dia langsung berdoa kepada Allah di sisi kuburan itu lebih dikabulkan. Jadi doanya itu langsung kepada Allah. Dia langsung minta kepada Allah begitu. Dengan meyakini kalau doanya di sisi kuburan tersebut itu lebih dikabulkan oleh Allah SWT. Maka ini hukumnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Meyakini keutamaan tempat tertentu tanpa dalil. Yang kedua, dari nomor dua, yang ini macam yang kedua, yang satu bid'ah. Yang kedua adalah syirik. Kalau syirik ini antum tahu, kayak tadi. Yakni meminta, memanggil ya, orang yang mati tadi, yang kuburan untuk menyampaikan doa kepada Allah SWT. Maka kalau menjelaskan kepada masyarakat, dirinci kalimatnya. Kalau kita mungkin yang sudah biasa ngaji, ya, tahu, gitu ya, gampang paham, ya, berdoa di sisi kuburan, atau berdoa kepada yang dikubur adalah kesyirikan. Terkadang mereka memahami, mendoakan yang dikubur tidak boleh. Dan ini pernah terjadi. Jadi berdoa di sisi kuburan tidak boleh. Kalimat itu saja, itu terkadang ada yang memahami, bahwa mendoakan yang dikubur tidak boleh. Bukan. Makanya kalimatnya dirinci. Insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.